Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman di majdih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa mansara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Kita masuk di hadis tentang keutamaan wudu dan pahalanya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم. أبو هريرة رضي الله عنه mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku kelak akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi ghurran muhajjalin. Apa makna ghurrun? Makna ghurrah apa kemarin? Belang di muka, belang di wajah. Apa makna muhajjal? Apa makna tahjil? Tahjil, belang di, bukan di siku, di qawaim. Yang dimaksud dengan qawaim adalah kaki dan tangan. Atrafun nas, ujung-ujung badan manusia, tangan dua, kaki dua. Kalau binatang yang berkaki empat itu disebut dengan al-qawaim. Dan Nabi SAW menyampaikan ini ketika beliau menjelaskan tentang kuda yang jumlahnya sangat banyak, semuanya hitam, namun ada di antara kuda itu yang punya belang di wajah dan punya belang di kaki-kakinya. Apakah pemiliknya akan bisa mengenalinya? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu pemiliknya akan bisa mengenalinya. Lalu beliau bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athril wudu. Sesungguhnya umatku, mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti itu. Mukanya bercahaya, tangan dan kakinya bercahaya karena bekas dari wudu. Kemudian di sini ada tambahan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang ingin memperpanjang daerah ghurrahnya, memperluas daerah ghurrahnya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Tayyib. Kalimat ini, potongan hadis yang kedua, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, siapa yang ingin memperpanjang ghurrahnya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Ini diistilahkan oleh atau disebut oleh para ulama sebagai hadis mudraj. Hadis mudraj. Apa itu mudraj? Mudraj artinya sisipan. Sisipan dari pernyataan perawi. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai pada kalimat ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Umatku dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi cerah di wajah dan cerah di tangan kakinya. Sementara tambahan redaksi selanjutnya ini sisipan dari perawi. Perawi mengatakan, siapa yang ingin memperluas daerah ghurrahnya, maka silahkan dia lakukan. Karena itu kalimat ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti bahasanya ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buktinya adalah disebutkan dalam banyak riwayat bahwa ada beberapa sahabat yang turut membawakan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Abu Hurairah. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Umamah, Hudzaifah ibn Yaman, dan para sahabat yang lainnya. Namun tidak disebutkan salah satu pun di antara mereka yang menyatakan famanistata'a ayyuti la ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin memperlebar daerah ghurrahnya maka silahkan dia lakukan. Tidak ada tambahan redaksi itu. Berarti ini menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai pada kalimat sesungguhnya umatku dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan putih di wajah dan tangan kakinya. Sedangkan lanjutannya ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli hadis, di antaranya Al-Hafidz Al-Mundhiri dan juga yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qayyim dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Menurut zahir dari kalam beliau, dari pernyataan beliau dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahumullahul jami', bahwasanya para ulama menilai kalimat ini, anjuran untuk memperpanjang dan memperlebar daerah ghurrah dan muhajjal tadi, ini bukan sabda Nabi SAW tapi perkataan dari perawi. Siapa perawi yang menyatakan ini? Para ahli hadis sebagian ada yang mengatakan ini adalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan ini adalah perkataan dari seorang perawi yang bernama Falih bin Sulaiman. Namun wallahu alam mana yang lebih rajih, intinya itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum membahas tentang masalah hukum memperlebar daerah tangan dan wajah ketika wudu, terlebih dahulu kita akan melihat tentang keutamaan wudu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini secara tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan dalam kondisi wajah dan tangannya bercahaya karena bekas dari wudu. Berdasarkan kalimat ini, ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya syariat wudu min khasaisi hadhil ummah, termasuk kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat-umat sebelum kita mereka tidak punya syariat wudu. Bani Israel tidak punya syariat wudu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya syariat wudu. Dan ini adalah pendapat Al-Hafidz Al-Halimi, salah seorang muhaddis yang bermadzhab Syafi'iyah. Beliau beralasan jika umat-umat sebelum kita memiliki syariat wudu, tentu mereka juga memiliki ghurrah dan tahjil. Tentu mereka juga akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya di wajah dan tangan kakinya. Padahal cahaya wajah dan tangan kaki ini bagian dari apa? Tanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Sehingga Bani Israel ketika dibangkitkan, meskipun dia muslim, meskipun dia mukmin, ahlu surga, ketika dibangkitkan di hari kiamat semuanya gelap. Tidak ada putih di wajah dan tangan kakinya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, bahwa wudu itu sudah ada sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudu ada di syariatnya Bani Israel. Wudu juga ada di syariatnya nabi sebelum kita. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja catatannya adalah wudu yang dikerjakan oleh Bani Israel, yang dikerjakan oleh umat-umat dari para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, tidak menghasilkan cahaya di wajah dan tangan kakinya. Karena itu yang menjadi kekhususan adalah pengaruh wudunya, bukan syariat wudunya. Paham ya? Menurut pendapat yang kedua, yang menjadi kekhususan bagi umat Muhammad SAW adalah pengaruh dari wudunya, bukan syariat wudunya. Kalau syariat wudunya sudah ada sejak masa silam, Tapi wudu itu memberikan pengaruh bisa bercahaya di wajah dan kaki tangan, hanya diberikan oleh Allah untuk wudu yang dikerjakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini yang lebih kuat dengan dua dalil. Dalil yang pertama adalah peristiwa Sarah radhiyallahu anha. Siapa Sarah? Siapa Sarah? Zaujatu Ibrahim, istrinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sarah zaujul Khalil, istrinya Ibrahim alaihi salatu wassalam, ibunda siapa? Ishaq. Seperti yang pernah diceritakan dalam hadis yang sahih, Ibrahim bersama Sarah pernah melewati sebuah kampung, yang kampung ini dipimpin oleh seorang raja yang kejam, yang suka merampas wanita siapapun yang lewat di negaranya. Jika wanita itu tertarik atau wanita itu menarik bagi sang raja, maka akan dijadikan sebagai gundiknya. Dan jika wanita ini pergi bersama suaminya, maka suaminya dibunuh. Tapi kalau dia bukan bersama suaminya, mungkin bersama kakaknya atau bersama ayahnya, maka dibiarkan hidup. Singkat cerita, tertangkaplah dua manusia muslim ini, Ibrahim dan Sarah. Lalu Ibrahim berpesan kepada Sarah, apa pesannya? Kalau nanti kamu ditanya oleh sang raja, siapa saya? Jawab, saya adalah saudaramu. Karena tidak ada manusia di alam raya ini yang mukmin kecuali saya dan kamu. Maksud Ibrahim apa? Saudara seiman. Tapi Sarah ketika diminta untuk memberikan jawaban, sebut saja saya adalah saudaramu. Bisa jadi dipahami oleh yang bersangkutan, oleh orang yang bertanya, dipahami sebagai saudara kandung. Tapi maksudnya adalah saudara seiman. Subhanallah. Perhatikan di sini, Ibrahim mengatakan ketika itu tidak ada manusia yang beriman kecuali dua orang, Ibrahim dan istrinya Sarah. Betapa lemahnya dua orang ini. Mereka kalau mau membunuh Ibrahim, kira-kira susah enggak? Datangkan martir yang banyak sama bom molotov. Tidak perlu seperti itu, tinggal tangkap, bunuh, selesai. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Islam. Andaikan dua orang ini mati, tidak ada lagi muslim sampai kita. Makanya Islam itu yang menjaga Allah dan bukan manusia. Sehingga sekalipun dalam posisi yang sangat lemah, muslim hanya tinggal satu orang, tapi Allah berkehendak, wallahu yuridu ayyutimma nurahu walau karihal musyrikun. Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai, sehingga tetap cahaya Allah itu akan tersebar ke mana-mana. Ada satu kondisi muslim hanya satu. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Beliau hanya sendirian. Wahid, beliau sendirian. Sebelum Khadijah menjadi muslim, sebelum yang lain menjadi muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelum Allah mengutus beliau, Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi, maka Allah membenci semua mereka karena mereka semuanya sesat. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya sedikit saja di antara ahlil kitab, itu pun mereka menganut agama Nasrani. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita memandang saat ini Islam begitu dilihat seperti lemah dan seterusnya, ada kondisi sebelum kita yang Islam itu hanya tinggal dua orang, tinggal satu orang, tapi dijaga oleh Allah dan kemudian kembali berkembang. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga agama ini dan bukan manusia. Tayyib. Kemudian Ibrahim tadi mengatakan, kalau kamu ditanya, jawab saja, saya adalah saudaramu. Karena di alam raya ini tidak ada manusia mukmin kecuali kita berdua. Dipahami oleh penanya, itu adalah saudara kandung. Tapi maksud yang menjawab itu adalah saudara seiman. Pernyataan semacam ini disebut dengan tauriyah. Membuat pernyataan dengan satu redaksi tertentu yang ambigu. Menurut saya A, menurut pendengar B. Itu yang disebut dengan ambigu. Ya. Misalnya ya, ada orang lari ya. Ada orang lari, Anda melihat orang lari. Kemudian Anda lihat dia ke arah mana dia lari. Setelah itu Anda berdiri. Tiba-tiba datang orang yang kedua bawa parang. Terus ditanya, "Pak, yang lari tadi kemana? Bapak mau ngapain? Mau tak bunuh dia." Kemudian Anda bilang, "Sejak saya berdiri di sini saya enggak melihat orang lari." Karena tadi Anda melihat sambil duduk. Apa kalimat ini? Ini yang disebut dengan tauriyah. Ini yang disebut dengan tauriyah. Anda misalnya baru pulang dari ke rumah, kemudian ditanya istri, "Dari mana Pak kok lama?" "Dari masjid." Padahal Anda cuma mampir masjid ya, 1 menit terus pulang ya. Daripada nanti berkepanjangan, jawab saja dari masjid. Ini biasanya jurusnya laki-laki, betul? Ini pengalaman Anda semua ya. Jadi jawaban seperti ini yang disebut dengan tauriyah, dipahami oleh yang bersangkutan sebagaimana redaksi yang kita sampaikan, tapi kita punya maksud yang lain. Dan ulama mengatakan tauriyah jangan sering-sering ya, karena tauriyah ini mendekati dusta. Singkat cerita, ketika Saroh ditangkap oleh sang raja, kemudian sang raja ingin mendekat kepada Saroh, apa yang dilakukan oleh Saroh? Beliau berwudu lalu sholat. Di tengah beliau sholat, beliau berdoa kepada Allah, sehingga sang raja ketika mau menyentuhnya lumpuh. Sampai dia teriak-teriak, "Tolong berdoa, minta kepada Tuhanmu biar saya diselamatkan." Akhirnya Saroh berdoa, kemudian dia kembali sehat. Mau disentuh lagi, lumpuh lagi sampai 3 kali. Kemudian Saroh dibebaskan dan diberi hadiah Hajar. Jadi disinilah ceritanya kenapa ada Hajar radhiyallahu anha. Tayyib. Nah, hadirin yang kami hormati, dari kejadian tadi bisa kita simpulkan bahwasanya wudu juga menjadi syariatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena sholatnya Saroh beliau dapat dari mana? Dari Ibrahim. Saroh bisa sholat seperti itu diajari oleh Ibrahim, sehingga syariat wudu termasuk bagian dari syariatnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian dalil yang kedua adalah peristiwa Jurayj. Peristiwa Jurayj disebutkan bahwasanya Jurayj pernah dipanggil oleh ibunya dalam kondisi ketika dia sedang salat. Di tengah salat dia beristihad, "Ummi wa salati." Saya penuhi panggilan ibuku ataukah tetap menjalankan salat? Namun Jurayj memilih yang kedua, tetap bertahan salat. Kemudian ibunya manggil lagi, "Wahai Jurayj." Lalu Jurayj mengatakan, "Ummi wa salati." Batin dia ya, dalam batinnya dia mengatakan, "Ummi wa salati." Memenuhi panggilan ibu ataukah melanjutkan sholat? Ijtihad dia pilih sholat. Sampai ibunya manggil yang ketiga, dan Jurayj tetap bimbang mengatakan, "Ummi wa salati." Ibuku ataukah sholatku? Namun dia tetap memilih sholatnya. Sampai ibunya marah. Dalam kondisi ibunya marah, dipanggil-panggil, si Jurayj tidak datang. Maka sang ibu ini mendoakan, mendoakan keburukan. Coba kita perhatikan apa doa keburukan bagi ibunya. "Allahumma la tumitu hatta yandura wajhal mumisat." Ya Allah, jangan kau wafatkan Jurayj sampai dia melihat wajah pelacur. Jadi melihat wajah pelacur itu doa buruk bagi seorang ibu kepada Jurayj. Itu di zamannya Jurayj ya. Di zaman kita melihat wajah pelacur ya, nyaduk nyempar Pak. Saking banyaknya. Kita bisa lihat yang namanya iklan diskotik dengan menampilkan aurat. Ya, ini bukan tuduhan ya. Jadi melihat wajah pelacur di zaman Jurayj itu perbuatan yang hina. Makanya dijadikan sebagai doa oleh ibunya sebagai doa keburukan. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat wajahnya pelacur. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pelacur yang datang ke musolanya Jurayj dan ngajak untuk berzina, tapi Junaid bertahan dalam ketaatan. Akhirnya pelacur ini berzina dengan seorang pengembala kambing sampai dia melahirkan. Setelah lahir, si pengembala kambing ini pesan, nanti kalau orang bertanya siapa bapaknya, jawab saja Junaid. Akhirnya dia umumkan, bapak dari anak ini adalah Junaid. Bani Israel mendengar itu langsung marah, karena mereka memandang Junaid yang selama ini kami hormati, Junaid yang selama ini kami muliakan, dia adalah orang soleh, rajin ibadah. Oh, ternyata dibalik kesolehannya dia melakukan tindakan yang menyeleweng seperti ini. Akhirnya musolanya dirobohkan, kemudian Junaid diseret dan mau dibunuh oleh Bani Israel. Dalam kondisi seperti itu Junaid minta izin, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Nah, kemudian dalam hadis itu disebutkan, dalam kisah Junaid, fatawaddo'a wa shalla, Junaid berwudu lalu beliau mengerjakan sholat. Selesai sholat dia minta datangkan bayi itu. Lalu ditanya, man abuka, siapa bapakmu? Di saat itulah bayi ini menjawab, ra'il ghanam, bapakku adalah si pengembala kambing itu. Padahal enggak mungkin bayi bisa bicara, tapi ini bagian dari perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang saleh. Ala kulli hal, doa sang ibu terkabulkan. Doa sang ibu mustajab, sehingga Junaid mengalami sebagaimana didoakan oleh ibunya, tapi tidak sampai mendapatkan dampak buruk dengan dibunuh oleh Bani Israel karena tuduhan dianggap sebagai orang yang berzina radhiyallahu anhu. Tayyib. Sehingga berdasarkan hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa syariat wudu ada pada umat sebelum kita, pernah dilakukan oleh Bani Israel, dan juga ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sisi perbedaannya, wudu yang menghasilkan ghurran muhajjalah hanya wudu yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalnya sama tapi pahalanya beda. Amal sama tapi pahalanya beda. Adil enggak kayak gitu? Adil tidak? Ya? Adil enggak seperti ini? Ya? Tidak adil. Amalnya sama tapi pahalanya beda. Anda punya 2 karyawan. Lalu karyawan ini Anda janjikan, masing-masing silakan bekerja selama 1 bulan, nanti akan saya gaji 3 juta. Selesai mereka bekerja 1 bulan, yang satu Anda gaji 3 juta, yang satu Anda gaji 10 juta. Adil enggak? Adil enggak? Tidak adil. Kerjanya sama, tapi kenapa gajinya beda? Ini tidak adil. Ini tidak adil, tapi fadl. Tapi fadl. Apa itu fadl? Memberikan kelebihan. Dia tidak adil, tapi adil plus-plus. Adil wa zaid. Itu yang disebut dengan fadl. Sehingga kebijakan itu ada 3. Adil, itu yang sesuai dengan porsi. Kamu kan kemarin saya janjikan kerja 1 bulan digaji 3 juta. Saya kurangi enggak gajimu? Enggak, tetap 3 juta. Berarti saya mengurangi hakmu tidak? Tidak. Saya telah memberikan keputusan sesuai dengan porsimu. Sudah? Berarti di sini dia tidak zalim. Dia tidak zalim, tapi dia bersikap adil. Loh, yang satu kok diberi kelebihan? Ya terserah saya. Wong saya yang punya perusahaan. Mau saya kasih 3 juta, 5 juta kan terserah saya yang bayar, betul? Ini kan perusahaan saya, bukan perusahaan kamu. Saya mau gaji dia 3 juta minimal, 4 juta, 5 juta, 10 juta kan terserah saya yang punya perusahaan. Sehingga yang kedua ini dikasih kelebihan. Dia tidak hanya disikapi adil, tapi disikapi fadl. Disikapi fadl. Sehingga adil itu, sehingga fadl itu adil wa zaid. Tayyib. Nah, pada posisi ini perbuatan yang kedua adalah fadl. Fadl itu memberikan kelebihan dari sebatas adil. Anda dijanjikan gaji 3 juta dikasih 10 juta. Dan Anda terima. Maka yang seperti ini boleh, tapi setelah itu suruh kembalikan 9 juta ya. Nah, yang berikutnya adalah dolim. Kalau dolim itu memberikan kebijakan di bawah porsi. digaji atau dikasih gaji 3 juta dipotong misalnya jadi 2 juta yang 1 juta dikasihkan temannya. Nah, yang ini dolim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari berbuat dolim. Maka perbuatan Allah hanya ada dua kemungkinan, imma adlun wa imma fadlun. Kemungkinan yang pertama adil, kemungkinan yang kedua fadl. Dan fadl itu lebih tinggi dibandingkan adil. Allah Subhanahu wa taala menyikapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak adil tapi fadl. Maka banyak amalan yang kita kerjakan dengan cara yang lebih ringan tapi pahalanya melebihi dari kadar pahala yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kita. Allah sediakan Lailatul Qadar. Allah sediakan pelipatan pahala. Salat cuma 5 waktu tapi disamakan dengan 50 waktu. Satu ketaatan dilipatkan minimal 10 kali dan sampai pada batas yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, bahkan tidak ada batasnya. Itulah yang disebut dengan fadl. Maka kita bersyukur ketika Allah jadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana umat-umat sebelum kita yang diberi oleh Allah beban lebih berat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala larangan yang lebih berat, namun pahalanya tidak lebih banyak dibandingkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah sangat mencintai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya heran kalau sampai ada orang yang menjadi umat Muhammad enggak senang, malah senang milih jadi Bani Israel. Iya aneh gitu ya. Bani Israel saja yang melihat kondisi kita, mereka iri dengan kita, tapi ada orang yang lebih senang jadi Bani Israel. Orang-orang yang terlalu membanggakan Israel ya, seperti orang-orang liberal, orang-orang yang dia punya pemikiran menyimpang, dia muslim tapi lebih berpihak kepada Israel. Tayyib. Sehingga dari amal wudu kita bisa melihat prakteknya sama tapi hasilnya beda. Allah berikan untuk kita nilai kelebihan di mana praktek yang kita kerjakan menghasilkan pahala yang lebih besar. Amal yang kita kerjakan menghasilkan pahala yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi hukum memperlebar wilayah wudu. Hukum memperlebar wilayah wudu. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, daerah wudu yang dicuci ada berapa? Anggota wudu yang dicuci ada berapa? Ada? 5 atau 6? 6 atau 7? Ada? 7 atau 8, Pak? Ada 3 ya. Wajah, tangan, kaki. Daerah wudu yang dicuci ada 3. Wajah, tangan, kaki. Sudah? Selanjutnya, dari 3 daerah wudu ini, dari 3 daerah wudu ini yang dilakukan sampai batas maksimal yang mana? Yang dilakukan sampai batas maksimal, sudah enggak ada daerah lagi. Sudah mentok di situ, wajah. Sedangkan yang masih menyisakan daerah tangan dan kaki. Tangan sampai siku, masih menyisakan lengan. Kaki sampai mata kaki, masih menyisakan betis. Tayyib. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah ada anjuran untuk mengamalkan pernyataan Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum ayyuti la ghurratahu falyaf'al." Siapa yang ingin memperlebar wilayah hurrahnya, wilayah wudunya, maka silahkan dikerjakan. Siapa yang ingin memperlebar wilayah wudunya, silahkan dilakukan. Ada 2 pendapat ulama di sana. Pendapat pertama mengatakan dianjurkan untuk mengamalkan pesan Abu Hurairah ini. Maka bagi siapa yang wudu, dianjurkan untuk memperlebar wilayah hurrah dan wilayah tahjil. Sehingga ketika mencuci tangan tidak cuma siku sampai mepet ke tiang. Ketika mencuci kaki tidak cuma sampai di atas mata kaki, dinaikkan sampai mendekati lutut, bahkan dengkule ya diumbah. Sudah? Pendapat yang pertama ini, adalah pendapat Syafi'iyah dan pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Hambali, serta pendapatnya Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Karena itu disebutkan bahasanya Ibnu Umar ketika berwudu di musim panas, beliau pada saat mencuci tangan sampai ke ketiaknya, jadi basah semua sampai atas. Ketika mencuci kaki diangkat-angkat sampai mendekati lutut. Hei, ada sahabat yang berpendapat seperti itu. Dan itu karena keyakinan semoga nanti ketika di hari kiamat yang bercahaya semakin melebar, semakin luas. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, adalah pendapat Malikiyah, pendapat Zuhiriyah, sebagian ulama Hanafiyah, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan ini pendapat jumhur sahabat, mayoritas sahabat, selain dua yang tadi kita sebutkan, bahwa tidak ada anjuran untuk memperluas wilayah hurrah dan tahjil. Alasannya begini, wajah itu sudah maksimal. Kalau di situ ada perintah untuk memperluas wilayah hurrah, wajah itu mau ditambah apa lagi? Ya sudah sampai di situ, ya ditambah lagi. Wah, ini ditambah kok botake kena, ya. Terus bawah ini dagune dicuci juga. Nanti sampai ke telinga-telinga dicuci. Ini melebihi, bukan wajah itu. Itu melebihi batas dari wajah. Sehingga wajah itu wilayah wudu yang sudah maksimal, sudah sampai di situ saja. Melebar dari itu bukan wilayah wajah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan wudu itu dan Allah menunjukkan batasan. Tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Allah sudah jelaskan batasannya. Dan wudu yang paling baik adalah wudu yang sesuai dengan batasan yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga yang terbaik kita tidak menambahkan, tapi ikuti saja panduan. Karena itulah berdasarkan pendapat atau berdasarkan alasan ini, maka pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada anjuran untuk melebihkan anggota wudu lebih dari siku, atau melebihi dari, atau terlalu tinggi dari mata kaki. Jadi siku tepat di atas siku, mata kaki tepat di atas mata kaki, tidak perlu kita lebihkan. Tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadikan semua ini bercahaya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Dan insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, karena praktek ini yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jam 1 ya. Baik. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Saya silakan. Apa hukum berwudu di kamar mandi? Begini ya. Tidak semua ibadah itu memiliki syarat sebagaimana sholat. Kalau sholat, dia dipersyaratkan banyak hal. Harus di tempat yang suci, harus menutup aurat, menghadap kiblat, dan seterusnya. Nah, wudu ibadah yang tidak dipersyaratkan melakukan seperti ini. Sehingga wudu tidak harus dilakukan di tempat yang suci, maka di kamar mandi boleh. Wudu tidak harus menghadap kiblat, sehingga wudu menghadap ke arah timur di tempat kita boleh enggak? Batal wudu Bapak, tidak menghadap kiblat. Itu sholat, bukan wudu. Wudu tidak harus menutup aurat. Sehingga wudu dalam kondisi tidak berbusana boleh atau tidak? Boleh. Kalau sholat, batal. Gitu ya. Nah, orang mungkin ada sebagian yang merasa enggak nyaman, kayaknya kok wudu saya itu enggak sah. Kenapa? Wudu kok di kamar mandi, setelah mandi belum pakai baju. Ini enggak sah. Dia berpikiran seperti itu karena dikiaskan dengan salah. Padahal tidak semua ibadah dipersyaratkan sebagaimana salat. Apa hukum puasa di kamar mandi? Ya. Apa hukum puasa di kamar mandi, Pak? Sah. Kenapa? Ya, karena tidak ada hubungannya dengan tempat yang suci, menutup aurat atau menghadap kiblat. Kalau puasa, selama puasa harus menutup aurat, menghadap kiblat dan berada di tempat yang suci, itu selama puasa i'tikaf terus gitu. Dan itu mustahil. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan syariat dengan aturan yang berbeda-beda dan itu bisa diamalkan dengan mudah oleh manusia. Wallahu a'lam. Nah, berarti kan pertanyaan berikutnya adalah apa hukum membaca basmalah ketika wudu? Hukum membaca basmalah ketika wudu, ulama khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan anjuran dan ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Ada khilaf gitu ya. Baik. Kalau misalnya kita mengambil pendapat jumhur yaitu anjuran, berarti kalau di kamar mandi gimana? Ya, memilih tidak dibaca. Meskipun ada juga yang memberikan alternatif di batin. Jadi dibaca tapi batin, ya. Namun ini tidak mempengaruhi keabsahan wudu. Wallahu a'lam. Dulu sudah pernah kita singgung dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang Badui, kaifal wudu, bagaimana wudu? Lalu beliau memberikan jawaban, al wudu salasan, wudu itu tiga kali. Fama zada ala dzalika faqad asaa wa dzalama. Kalau lebih dari ini, maka dia berbuat dzalim dan melakukan tindakan yang buruk, asaa. Melakukan tindakan sayyi'at. Dan berarti ini termasuk diantara perbuatan israf dalam menggunakan air. Maka yang pertama, israf dalam menggunakan air adalah lebih dari 3 kali. Cuci wajah 10 kali, cuci tangan misalnya 5 kali. Ini israf. Yang kedua, menggunakan air dalam jumlah yang sangat banyak, padahal yang dia ambil sedikit saja. Keran dibuka maksimal, dia cuma ambil 1 tutulan, ya, di ujung jari untuk mengusap rambut. Yang lain kemana, Pak? Terbuang. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin dia juga enggak mikir waktu itu, ya. Maksudnya enggak mikir airnya, bukan orangnya enggak punya pikiran. Enggak mikir airnya terbuang sia-sia. Kadang yang lebih apalagi ya, yang lebih kurang berpendidikan lagi. Jadi dia buka kran lebar-lebar, kemudian lepas peci, lepas arloji, barulah taruh tas. Habis itu masih ngobrol sama temennya. Ini kran udah buka, dibiarkan saja. Wallahu a'lam. Dan itu Indonesia, ya. Makanya mungkin settingan kran untuk tempat wudu dibuat lebih irit, ya. Seperti di tempat wudu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu meskipun kerannya maksimal ya tetap keluar segitu, ya. Dan itu cukup untuk wudu. Kita bisa buat settingan seperti itu, ya. Jadi keran-keran di tempat kita kadang ada keran yang ketika dibuka dia nyembur dalam jumlah yang sangat banyak. Ini pemborosan dan mungkin bisa dikondisikan oleh pihak takmir untuk menghalangi itu dibuat yang lebih kecil. Wallahu a'lam. Tayyib. Ada 3 cara bersuci ketika di kereta. Yang pertama wudu di toilet. Kedua pakai spray. Wudu pakai air tapi disemproti. Yang ketiga tayamum. Mana yang harus dipilih? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tayamum. Syaratnya falam tajidu ma'an. Dia tidak menjumpai air. Sedangkan di kereta zaman sekarang, kereta sekarang ya, yang sudah mulai rapi, ada orang yang tidak menjumpai air di kereta? Hah? Mungkin dulu. Kalau sekarang masih bisa beli aqua atau beli air mineral. Maka dia tidak boleh tayamum secara mutlak. Kenapa? Air masih banyak. Bapak, terus nanti wudunya gimana? Kok wudu gimana? Biasanya gimana wudu kok? Ya, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, cuci wajah, itulah wudu kok gimana? Ya silakan saja Anda cari tempat yang aman, misalnya di bordes atau di toilet ya. Kalau di toilet enggak bisa ya. Ya cari tempat yang aman dan berwudu di situ. Saya bisa berwudu di atas sumber Kencono. Bis menuju Surabaya. Dulu sekitar tahun 2006-2005 berangkat jam 11 malam sampai Surabaya subuh. Kemudian 2015 kalau enggak salah dia, waktu itu berangkat jam 11 malam sampai Surabaya jam 7. Wah, ada pergeseran. Ternyata jalan semakin panjang ya. Jadi macetnya tidak seperti dulu. Jadi dulu kebiasaan saya kalau pulang jam 11 malam dari Jogja sampai Surabaya subuh, bisa sholat di Surabaya. Ini berangkat jam 11 malam sampai Surabaya jam 7. Akhirnya subuhnya di atas bis. Dan gak mungkin minta, Pak, saya mau mampir masjid dulu. Ya monggo, turun ditinggal. Akhirnya berwudu di atas, di seat bis. Sebisanya alhamdulillah ada bawa apa, air mineral satu botol yang 600 ml itu. Saya tadai pakai jaket, pokoknya teles-teles kabir apa-apa, saya penting sholat. Karena masih bisa berwudu. Sehingga untuk beralasan tayamum, selama masih ada air tidak diterima, karena memungkinkan bagi dia untuk berwudu. Ya, masalah basah itu bisa ditoleransi, tinggal disiapkan saja medianya biar tidak airnya tidak melebar kemana-mana. Wallahu a'lam. Kalau kita berwudu, di tengah wudu airnya mampet ya. Nanggung baru setengah tangan. Jadi wudu baru setengah perjalanan, air macet. Lalu kita mencari air. Apakah mengulangi wudu dari awal ataukah dilanjut sisanya? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ini yang diistilahkan dalam bab fikih wudu dengan sebutan muwalah. Al-muwalah. Muwalah itu kalau diterjemahkan berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, pertanyaannya begini, apakah dalam wudu itu harus berkelanjutan atau berkesinambungan? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tidak harus. Kalau kita berpendapat tidak harus, maka yang tadi disampaikan sah. Putus di tempat wudu A, lalu beralih ke tempat wudu B, tinggal melanjutkan sisanya, sah wudunya. Kemudian yang kedua, menurut pendapat yang mengatakan berkesinambungan atau muwalah hukumnya wajib, berarti ini tidak nyambung wudunya, putus, terus dia nyari air yang lain. Cuman mereka merinci, jika putusnya itu karena kemaslahatan wudu itu karena misalnya airnya macet tadi ya, atau karena dia nimbo dulu, dia nimbo di sumur, kemudian sampai di atas tinggal sedikit karena apa timbunnya bocor. Terus dia wudu baru dapat setengah nimbo lagi. Dapat sebagian lagi nimbo lagi. Nah, nimbo itu kan kegiatan berkali-kali. Maka untuk kemaslahatan wudu seperti ini tidak diperhitungkan. Karena kalau enggak dia harus nyemplung sumur, mustahil. Dan itu mustahil bagi dia. Maka putus seperti ini tidak diperhitungkan. Lain halnya kalau putusnya itu karena sebab yang lain. Misalnya lagi wudu di tengah wudu, ya. Di tengah wudu mateni kompor. atau malek tahu nih, bareng goreng, goreng tahu, goreng iwak ya. Terus setelah itu lanjutkan wudhu setengahnya. Menurut sebagian ulama batal, ya. Karena wudhunya diselingi dengan goreng tahu, ya. Nyeplok telur, ya. Ini batal wudhunya. Apalagi ngopi sih, ya. Karena yang dia kerjakan tidak ada hubungannya dengan wudhu. Nah termasuk misalnya ya, yang real pak gimana pak? Misalnya nolong anaknya yang jatuh, dia sedang wudhu, baru dapat satu tangan, anaknya kepleset ditolong. Nah nanti kalau wudhu lagi gimana? Lanjut ataukah ulangi dari awal? Menurut pendapat yang kedua, ulangi dari awal. Karena nolong anak ini tidak ada hubungannya dengan wudhu. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik. Baik. Jadi yang saya maksud tadi wudu yang baik adalah menurut Al-Qur'an, maksudnya adalah mengikuti batasan yang ada dalam Al-Qur'an. Dan itulah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang tidak disebutkan dalam Qur'an seperti berkumur, menghirup air ke dalam hidung, namun disebutkan dalam sunnah, ya kita amalkan dan itu penyempurna dari wudu yang kita kerjakan. Bukan berarti ikuti saja teks ini kemudian kita tinggalkan hadis, bukan, maksud saya bukan seperti itu. Saya sedang membandingkan dua pendapat. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama, yang dianjurkan untuk menaikkan sampai melebihi dari batas yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, berarti nanti kita wudu tidak sesuai dengan batasan yang Allah sebutkan. Allah sebutkan cuci tanganmu sampai ke siku, kita cuci tangan sampai ke ketiak. Nah, ini kan melebihi ya. Allah sebutkan cuci tangan, cuci kakimu sampai ke kemiri, tapi kita cuci kaki sampai lutut. Nah, berarti ini kan melebihi dari batas yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga mana yang lebih baik, ikuti itu lebih baik. Ikuti batasan Quran lebih baik. Wallahu a'lam. Cukup. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Insyaallah untuk hadis berikutnya kita akan bacakan di dua Kamis berikutnya. Ya. Berarti Kamis depan libur insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.